berjuang 4-5. Ayo bersatu padu untuk maju. Ikatan Alumni SMP Negeri 7 Makassar menjadi wadah kita berkarya. Janganlah kau ragu untuk melangkah. Raihlah cita-mu dengan pasti. Bersaudara walau tak sedara, itulah semboyan kita. Berjuang, berdoa, berkarya yang nyata adalah tujuan kita. Bergandeng bersama, jalankan amanah. Juang 4-5, ayo bersatu padu untuk maju. Ikatan Alumni SMP Negeri 7 Makassar menjadi wadah kita berkarya. Janganlah kau ragu untuk melangkah. Raihlah cita-mu dengan pasti. Bersaudara walau tak sedara, itulah semboyan kita. Berjuang, berdoa, berkarya yang nyata adalah tujuan kita. Bergandeng bersama, jalankan amanah adalah tekad bersama untuk meraih masa depan kita.